Oturo. Ya. Wes sing kono. Nah, iki sak tumpuk iki ditung. Lagu terbaru Cintaku Satu spesial bareng The Rosta. Jebak nyamuk. Mas Kudi iku Mbak Ese loro. Rosinta, monggo wae. Thank you. Terima kasih. Oke, okay, what a thing juga untuk kesempatan ini masih bersama Tingkat The Rosta. Ulang. Yeah. Oh, ini kita juga masih ada